Ulama-ulama NU lah yang mempertahankan kemerdekaan bangsa ini pada saat sekutu hendak merebut kemerdekaan Indonesia pada Oktober tahun 1945. Ngerti ya bora gue? Angger NU saat itu tidak mengeluarkan resolusi jihad NU yang kemudian resolusi itu berkobar untuk melawan sekutu, bisa jadi hari ini kita belum merdeka. Bisa jadi hari ini kita masih dijajah oleh Belanda dan sekutunya. Real itu yang melawan sekutu pada tanggal 22 Oktober hingga pecah perang 10 November di Surabaya yang kita peringati sampai hari ini sebagai Hari Pahlawan, itu adalah memperingati pertempurannya para santri NU, warga NU di Jawa Timur yang dipimpin oleh Mbah Hasyim Asy'ari melawan sekutu. Ngerti? Yang berperang saat itu. Ini lahir tahun berapa coba? Tanggal berapa? Tanggal 5 Oktober 45. Sekutu datang sekitar 2 minggu pasca TNI lahir. Belum punya pasukan, belum punya senjata apa-apa. Sehingga ketika itu Bung Karno kemudian stres berat dan soan kepada Mbah Hasyim minta saran bagaimana untuk menyelesaikan ini. Nah, Mbah Hasyim akhirnya tampil ke depan, mengundang seluruh ulama NU di Jawa, dan keluarlah resolusi jihad lawan sekutu. Maka disebut resolusi jihad NU 22 Oktober 45. Dan pada tanggal 22 Oktober itulah kemudian kita peringati sebagai Hari Santri Nasional untuk memperingati momen bersejarah itu. Sekali lagi, sampean KP pada seluruh bangsa Indonesia ini wajib berterima kasih kepada Nahdlatul Ulama yang telah mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengorbankan nyawa para santrinya, para warga NU di Surabaya, Jawa Timur, tidak kurang dari 50 ribu nyawa. Maningan asing kesinggung berbuat dia siji diincer diluru kesalahane lerep setitik tu tinggal ebong NU siapa maning si ngomongane salah ah ye kebenaran ye maning nah engkau muncul maning si jine ye ujung-ujungnya sebenarnya bagaimana cara menghancurkan NU betul. Mangane maaf-maaf ya, akeh wong kualat karo NU akeh. Dai iku lho sing ning jerone NU ala ahli sunnah wal jamaah, iku sing nyekel para aulia, para ulama mutaqaddimin, azahidin, as-salihin, al-arifin. Lho iku sing dedekno marakno kualat iku teko iku. Dudu individune aku ora cocok karo Syiah. Kena ditonton ae nek wong ora seneng karo NU, aku ora nyepatani lho. Diingatkan terima kasih. Dan demi Allah tidak ada sedikit pun saya menghina Rasulullah. Saya dari kecil dididik untuk menghargai Rasulullah. Untuk seluruh kaum muslimin di Indonesia, apabila kalimat ini dianggap terlalu lancang, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Tidak ada maksud menghina. Mungkin hanya inilah cara Allah menegur agar ada lebih adab terhadap Rasulullah. Ada seluruh kaum muslimin, saya mohon maaf. Gus Muafiq nerangna kaya kue Habib Lutfi wis ngendika wis mengklarifikasi bener anak dasare. Nek kok nganggup salah, nek Habib Lutfi orang nganggup salah, tapi kok ngaku nganggap ngarani Gus Muafiq kue salah, ya wis jaluk ngapura, ya wis rampu. Usah dihujat, usah dihina, usah dibully baik. Angger NU salah setitik bae dihujat, dibuli, digoreng nganti geseng rumpeng. Ki keprime uteke kok padha. UAS ngarani Nabi Muhammad ora bisa rahmatan lil alamin islame. Dene ora dibuli. Iya, kudu NU. Evi Effendi apa sapa kae ngarani? Ramane bapake Kanjeng Nabi jere sesat ya ora mlebu mlebu maring suwerga. Lah ana maning Habib Shodiq apa sapa kae wingi sing viral esinom kemlita kepon. Ngarani wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin kuwi babi. Pintere kok sepira? Ngalime kok sepira? Ilmu agamane kok sepira? Kok ora takzim karo kiai, ora takzim karo umaro yang sekaligus ulama. Kowe kepriwe, kowe kepriwe? Wong Gus Muafiq ya wis nyuwun ngapura, wis njaluk ngapura dengan nada yang lemah lembut, dengan takzim, dengan tawadhu. Kok asih mbuli kaya kowe bae? Nek kudu NU ora dibuli. Nek NU ngomong kecereot sedikit tok bae dibuli, dibuli, dibuli. Mikir. Kiai itu adalah warasatul anbiya, pewarisé para nabi. Kok padha ngecek karo kiai? Apa meni ngecek karo kiai? Suul adab mbok nganti apa? Gusti Allah ngeduna murka, ngeduna adab mariko padha nyong sing ora melu menghina kiai, aku melu kecipretan. Karena apa? Omongane kok sing padha ora nganggo ilmu, omongane kok sing ora nganggo hati nurani, omongane kok sing ora nganggo utek, ora nganggo pikiran. Mulane ayo enggane para habaib pada bersatu pada kaya Habib Lutfi carane dakwah, carane berpendapat, takdine, tawadune mesti arep apa? Hebat banget Indonesia akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Wis siki wis rampung, Gus Muafiq wis nyun ngapura, tulung di ngapura aja gawe ontran-ontran maning kon dadi apa negarane adem ayem.